إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عاشر المسلمين رحماني ورحمكم الله. كما صلاة المغرب يسمك بملك الله سبحانه وتعالى. Masih kita pada fasal yang membahas tentang kerugian mereka-mereka yang tertipu dengan dunia sehingga mereka melalaikan dan mengabaikan akhiratnya. Ya. Sibuk asyik dengan dunia sehingga mereka menyampingkan daripada agamanya dan akhiratnya. Ya. Padahal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Ya. Carilah dengan segala apa yang Allah berikan kepada kalian dari dunia ini negeri akhirat. Jadi yang diperintahkan oleh Allah kepada kita adalah agar kita jadikan dunia yang Allah berikan kepada kita sebagai bekal untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, bukan dijadikan sebagai tujuan utama. Ya, sebagaimana mereka keadaan orang-orang kafir. Ya, mereka menjadikan tujuan utama dari hidup mereka di dunia adalah bersenang-senang dan berlezat-lezat. Ya, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Orang-orang kafir itu mereka makan dan bersenang-senang. Ya, sama dengan binatang yang mereka bersenang-senang dan makan. Ya, kemudian tempat kembali mereka orang-orang kafir adalah an-nar. Ya. Kemudian di sini beliau masih membawakan hujah-hujah ya untuk memantapkan keyakinan kita bahwasanya janji Allah Subhanahu wa taala hak, bahwasanya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari kenikmatan surga itu jauh ya lebih baik daripada apa yang ada di dunia ini. Ya. Kata beliau rahimahullah taala, wa idza ta'ammala al-insanu halahu min mubtada'i kaunihi nutfatan ila hini kamalihi wa istiwa'ihi tabayyana lahu annahu man 'uniya bihi hadhihi al-'inayata wa naqalahu fi hadhihi al-ahwali wa sarrafahu fi hadhihi al-atwari la yaliqu bihi an yuhmilahu wa yatrukahu suda. Seandainya manusia itu mau merenungi, mau memikirkan keadaan dirinya dimulai dari ketika dia sebagai nutfah ya tetes mani ila hini kamalihi wastiwaih hingga sempurna tubuhnya dan akalnya ya. Tabayyana lahu anna man 'uniya bihi hadhil 'inayah niscaya akan terang baginya, akan jelas baginya bahwasanya zat yang memberikan kepadanya perhatian yang begitu besar kepadanya semenjak dia nutfah hingga dia tumbuh dewasa sempurna tubuhnya dan akalnya, wa naqalahu fi hadhil ahwal dan zat yang memindahkan dia dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, dari nutfah menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, tulang kemudian dibungkus dengan daging, kemudian terlahirlah dia ke dunia dalam kondisi tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, punya mata tidak bisa digunakan untuk melihat, demikian pula telinga, dia hanya bisa menangis. Kata Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita tentang kelemahan kita. Ketika itu, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam kondisi la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala melalui berjalannya waktu dan saat, Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kalian pendengaran dan penglihatan. Agar apa tujuannya? Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa ia menjaganya dan terus memberikan kenikmatannya dari satu fase ke fase yang lainnya, la'allakum tashkurun, agar kalian mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kepada kalian segala macam bentuk kenikmatan dan penjagaan ini sehingga kalian menjadi dewasa, sempurna akal kalian. Wa sarrafahu fi hadhihi al-abwar, dan zat yang mengurusi dirinya pada tingkatan-tingkatan ini. Zat yang seperti ini keadaannya, Allah Subhanahu wa taala la yaliqu bihi an yuhmilahu wa yatrukahu suda. Tidak pantas bagi Allah untuk menelantarkan hamba dan membiarkan dirinya ataupun membiarkan hamba sudah sia-sia, terbengkalai, tidak mungkin. Ya, semenjak awalnya saja, semenjak dari itu nutfah sehingga dia terlahir, Allah perhatikan, Allah urusi, Allah terbiah dia dengan terbiah rububiahnya, kemudian setelah lahir tumbuh dewasa, apakah mungkin dibiarkan begitu saja? Ya, tidak mungkin, tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat demikian. Ya, meskipun banyak dari manusia yang su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah, yahsabul insan an yutraka suda. Apakah manusia mengira ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membiarkan dia? Ya, sia-sia, terbengkalai, tidak mungkin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala disucikan dirinya dari perbuatan sia-sia. Kata Allah, afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un, fata'alallahu al-malikul haqq, la ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Apakah kalian wahai manusia mengira bahwasanya kami ciptakan kalian semua dalam kondisi sia-sia? Kata Allah Subhanahu wa taala, fata'alallahul malikul haq, lihat Allah sucikan dirinya dari kesia-siaan. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala, raja yang hak. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim, tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, rabb milik arasy yang mulia. Ya, Allah dalam ayat ini mensucikan dirinya dari perbuatan sia-sia, membiarkan hambanya setelah dicipta begitu saja, tidak diperintah, tidak dilarang, enggak mungkin. La ya'muruhu wa la yanhahu wa la yu'arrifuhu huquqahu 'alaihi. Tidak mungkin bagi Allah menyia-nyiakan hambanya, membiarkan begitu saja, tidak diperintah, tidak dilarang, tidak diperkenalkan kepada hamba tersebut hak-hak Allah. Enggak mungkin yang seperti ini, mustahil. Wa la yuthibuhu wa la yu'aqibuhu. Kemudian Allah tidak membalasi mereka-mereka para hamba yang taat kepadanya dan tidak menghukum mereka-mereka para hamba yang durhaka kepadanya. Mustahil ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang mencapai puncak kesempurnaan. Ya, di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah al-adl. Ya, maha adil. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka para pelaku dosa-dosa dan kezaliman dibiarkan begitu saja, menzalimi orang lain tidak dibalas di akhirat, enggak mungkin. Juga Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin ya menyia-nyiakan mereka, amalan ketaatan orang-orang yang soleh, tidak dibalas nanti di akhirat, tidak mungkin. Kata Allah, afana ja'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun? Apakah kami akan menjadikan sama antara seorang yang muslim ataupun kaum muslimin dengan orang-orang yang berdosa? Tidak mungkin. Allah bedakan di dunianya dan juga di akhiratnya. Iya. Am hasibal ladzina jatarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus solihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum fa'a ma yahkumun? Apakah mereka orang-orang yang suka berbuat dosa mengira ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman, hidup dan matinya sangat jelek sekali penilaian mereka. Ya. Juga Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan hikmah, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka para pelaku kezaliman ya, leluasa di dunia ini. Kalau dia bisa selamat di dunia ini, maka dia tidak akan bisa selamat ya di akhirat kelak. Wala yahsabannallahu wala tahsabannallazi wala tahsabanna. Janganlah kalian mengira annallaha wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun inna ma yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Janganlah kalian mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lalai dari mereka orang-orang yang zalim, tidak lain Allah Subhanahu wa taala menunda azab bagi mereka nanti di hari kiamat, di hari yang mata-mata manusia terbelalak ketakutan ya, melihat kengerian hari akhir. Walau ta'ammala al-'abdu haqqa ta'ammuli la kana kullu ma yusiruhu wa ma la yusiruhu dalilan ala dalilan lahu ala tauhidi wal nubuwati wal ma'adi wa anna al-qur'ana kalamuh. Dan juga seandainya seorang hamba itu mau merenungi dengan sebenar-benarnya, mau menggunakan akalnya untuk merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, apakah ayat-ayat Al-Qur'an ataupun ayat-ayat kauniyah berupa ciptaan Allah, lakana, maka niscaya segala apa yang dia lihat di alam semesta ini, apakah yang ada di langit ataupun di bumi, dan niscaya pula segala apa yang dia tidak bisa melihatnya dari perkara-perkara yang gaib, itu semuanya akan menuntun dia, akan menunjuki dirinya kepada tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah, "Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat fadhakkir?" Tidakkah mereka mau memperhatikan bagaimana unta diciptakan, langit ditinggikan, bumi diratakan, ya, kemudian gunung-gunung dipancangkan? Ya, kalau kita memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah yang besar ini, maka niscaya kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Al-Khaliq sang penciptanya adalah Al-Wahid Al-Qahar, Zat yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Apalagi kalau kita membaca ayat-ayat yang berupa Al-Qur'an, sangat jelas di situ kita dapati ya dalil yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wan nubuwah wal ma'ad, dan niscaya kita akan mendapati petunjuk yang menunjuki kita kepada kebenaran kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena segala apa yang beliau beritakan ternyata cocok, sesuai dengan apa yang terjadi. Wal ma'ad, dan niscaya juga akan menunjuki kita kebenaran ataupun akan kebenaran adanya hari kembali, hari kiamat. Wa annal qur'ana kalamuh, dan juga akan menunjuki kita kepada kesimpulan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamuhu yang Allah sifati dengan la yatihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Al-Qur'an kalamullah yang Allah sifati dengan sifat di mana Al-Qur'an tidaklah ada kebatilan dari depan dan belakangnya, diturunkan oleh zat yang Maha Hikmah lagi Maha Terpuji, Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Qur'an di antara isinya adalah berita-berita. Ya, ternyata setelah kita perhatikan alam semesta ini semuanya cocok dengan apa berita-berita yang diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran, kalamnya. Baik itu berita terkait dengan umat-umat terdahulu yang mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sempat membangkang kepada Allah dan Rasulnya, ataupun berita-berita yang lain terkait dengan perkara-perkara yang akan datang. Laqad zakarna wajhal istidlal bidzalik. Ya. Dan sungguh telah kami sebutkan sisi pendalilan dari itu semua, yaitu bahwasanya segala apa yang kita lihat ataupun tidak kita lihat itu semuanya menunjukkan kepada tauhidullah, keesaan Allah, kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga adanya hari kiamat. Beliau sebutkan secara rinci di dalam kitab khusus yang beliau tulis dengan judul Aimanul Quran, yang berisi pembahasan tentang sumpah-sumpah dalam Al-Quran. Beliau rinci maksud-maksudnya dari sumpah-sumpah tersebut, dikumpulkan dalam satu kitab tersendiri. Ya. Khususnya ketika membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun, innahu laqaulu rasulin karim." Disebutkan di dalam surat Al-Haqqah. Allah berfirman, "Maka aku bersumpah dengan segala apa yang kalian lihat dengan mata kalian, wa ma la tubsirun, dan dengan segala apa yang kalian tidak bisa melihatnya." Ini sumpah yang paling umum. Allah bersumpah dengan segala apa yang kita lihat dan yang tidak bisa kita lihat dari perkara-perkara gaib, seperti para malaikatnya, sorga, neraka, bahkan dirinya Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Allah bersumpah? Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah kecuali dengan sesuatu yang mulia atas sesuatu yang besar. Ya, bagi Allah boleh untuk bersumpah dengan para makhluknya. Adapun bagi makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Atas apa Allah bersumpah dengan semua itu? Atas kebenaran, ya, Al-Qur'an, atas kebenaran apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah ucapannya utusan yang mulia Jibril, yang dia membawa kalamullah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia Jibril membacakan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundhirin. Al-Qur'an dibawa oleh ar-ruhul amin, ruh yang terpercaya, itu Jibril, kepada hatimu wahai Muhammad, agar engkau termasuk dari para pemberi peringatan yang memperingatkan manusia akan Allah Subhanahu wa taala, akan azab Allah Subhanahu wa taala, akan murka Allah Subhanahu wa taala, agar mereka bertakwa kepada Allah, menjauhi segala sebab-sebab yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarna dzarfan min dzalika 'inda qoulihi ta'ala wa fi anfusikum afala tubsirun, dan juga kami sebutkan sisi pendalilan yang menunjukkan kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala, kenabian nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari kebangkitan dan kebenaran ucapannya, yaitu ketika membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan juga pada diri-diri kalian itu ada tanda-tanda yang sangat besar yang menunjukkan kepada keesaan Allah, kenabian nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Afala tubsirun, maka tidakkah kalian mau berupaya untuk memahaminya, melihatnya? Beliau subhanallah sangat rinci sekali ketika membahas tentang penciptaan makhluk yang bernama manusia ini, dibahas semua subhanallah. Iya. Organ-organ tubuh kita yang Allah ciptakan ini beliau bahas satu persatu, dari mulai mulut, mata, tangan, rambut. Iya, coba satu demi satu, panjang sekali pembahasannya. Yang dari situ kita mengetahui masya Allah kehebatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala berupa makhluk yang bernama manusia ini, yang akhirnya nanti kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ataupun bahwasanya tidak ada yang bisa menciptakan ciptaan seperti ini kecuali Zat yang Maha Perkasa, Maha Berilmu, Maha Esa. Silakan antum bisa membaca kitab tersebut, Aimanul Quran. Ya. وأن الإنسان دليل لنفسه على وجود خالقه. Dan bahwasanya dari ayat tersebut, wa fi anfusikum afala tubsirun, bahwasanya manusia itu merupakan dalil, tanda itu sendiri yang menunjukkan adanya khaliq, pencipta Allah Subhanahu wa taala, wa tauhidih, dan juga dalil yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala, wa sidqi rusulih, dan juga menunjukkan kebenaran para rasulnya yang diutus, wa itsbati sifati kamalih, dan juga di dalamnya ada penetapan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kita berkesimpulan bahwasanya tidak ada yang bisa menciptakan ciptaan seperti ini kecuali Zat yang Maha Berilmu, Zat yang Maha Hikmah, Zat yang Maha Perkasa, Zat yang Maha Kuasa. Di situ ataupun dari sebab kita memperhatikan penciptaan Allah berupa kita makhluk ini, kita bisa mengambil di situ faedah berupa kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, asar pengaruh dari sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian kata beliau rahimahullah taala. Jadi pada segala sesuatu, baik itu yang kita lihat ataupun yang tidak kita lihat, bahkan pada diri kita, ada dalil yang menunjukkan keesaan Allah, kebenaran janji Allah, dan juga ancaman Allah Subhanahu wa taala. Janji bagi mereka-mereka yang mentaati Allah, dan ancaman bagi mereka-mereka yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata seorang penyair, ala innana kulluna ba'id wa ayyu bani adam khalid wa bad'uhum kana min rabbihim wa kullu ila rabbihi a'id fa ya'ajaban kayfa ya'sil ilaha am kayfa yajhaduhu al-jahid wa lillahi fi kulli tahrikatin wa fi kulli taskinatin shahid wa fi kulli shay'in lahu ayah tadullu ala annahu al-wahid. Ketahuilah bahwasanya kita semua ba'id, akan binasa, akan mati. Ya, siapa dari anak Adam yang akan kekal? Tidak ada. Mereka bad'uhum kana min rabbihim, ada dimulai dari Rabbnya, Allah lah yang menciptakannya. Kemudian setelah itu mereka akan kembali kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Duhai, alangkah aneh. Ya, bagaimana bisa seseorang bermaksiat kepada Allah, ataupun bisa seseorang menentang Allah Subhanahu wa taala? Padahal bagi Allah Subhanahu wa taala, pada setiap gerakan dan diam itu ada dalil yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada segala sesuatu itu ada tanda yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Esa. Kata beliau rahmatullahi taala alaihi, faqad bana anna al-mudayyi'a maghrurun 'ala taqdiraini, maka sungguh telah jelas bahwasanya orang yang dia menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bermalas-malas untuk mengerjakan perintah-perintah Allah, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebaliknya dia ya suka menerjang keharaman-keharaman Allah, sungguh jelas bahwasanya orang yang seperti ini maghrur, tertipu. Ya, orang yang tertipu, meskipun mungkin dari sisi dunia dia sukses, berhasil, ya, tapi dia sebenarnya adalah orang yang maghbun, orang yang merugi dan tertipu. Ya, ala taqdiraini, di atas dua anggapan, orang yang dia menyia-nyiakan syariat Allah itu dia tertipu. Di atas dua anggapan, apakah dengan anggapan dia sebagai seorang yang muslim yang dia membenarkan agama Allah dan janji Allah dan meyakininya, ataupun kalau dianggap dia sebagai seorang yang mendustakan syariat Allah dan meragukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya sama-sama rugi. Hanya saja yang kedua jelas kerugiannya tiada-tara. Yang dia menyia-nyiakan syariat Allah karena sebab mendustakannya, meragukannya, maka dia telah terjatuh kepada kekufuran. Na'udzubillah. Adapun yang pertama, dia juga sama rugi. Dia tahu, yakin bahwasanya janji Allah hak, agama Allah hak, tapi dia mengabaikan, menyia-nyiakan syariat Allah, bermalas-malas di dalam menegakkan syariat Allah. Dia pun rugi, terlewatkan dari dia pahala yang besar, derajat-derajat yang tinggi. Ya, jadi di atas dua anggapan, apakah dianggap dia seorang yang muslim yang membenarkan syariat Allah ataupun tidak, sama-sama ruginya. Meskipun berbeda-beda tentunya tingkatan kerugian. Dan biasanya yang membuat mereka rugi karena terpedaya dengan kenikmatan dunia. Man kafara ba'da imanih illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran wa 'alaihim ghadabun min Allah wa lahum 'adzabun 'adzim dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Siapa yang dia kafir kecuali yang dipaksa kafir dalam kondisi hatinya tentram dan keimanan, ya, maka dia dapat uzur. Tapi yang tidak dapat uzur, walakin man syaraha bil kufri sadran, tapi yang tidak dapat uzur adalah dia yang dengan lapang dada menerima kekufuran, maka baginya ghadabu minallah, murka Allah dan azab yang pedih. Kenapa dia lebih memilih kekufuran? Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Yang demikian karena dia lebih mengutamakan dan lebih memilih kehidupan dunia daripada akhirat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sehingga harus kita waspada dan hati-hati dengan segala macam syahwat-syahwat dunia yang seringkali mengeluarkan kita dari agama Allah, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa in qulta كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار ويتخلف العمل؟ Apabila kamu bertanya, bagaimana bisa berkumpul antara pembenaran yang mantap terhadap agama Allah, tidak ada keraguan padanya tentang adanya hari kiamat, surga dan neraka, dengan meninggalkan amalan? Kok bisa gitu berkumpul antara adanya pembenaran ini yang mantap dengan meninggalkan amalan? Harusnya kan kalau seseorang dia mantap keyakinannya dengan agama Allah, dengan janji Allah, dengan surga dan nar, harusnya dia bersemangat untuk beramal. Iya. Tapi memang kenyataannya didapatnya seperti ini banyak. Ya, kaum muslimin yang dia memiliki astasdiq al-jazib, pembenar yang mantap, tapi didapati dia kurang semangat di dalam beramal soleh. Nah, ini pertanyaan yang bagus, mewakili pertanyaan kita juga, dan mungkin kita juga sering, atau jangan-jangan ini juga yang dialami oleh kita. Ya. Bagaimana mungkin berkumpul antara adanya pembenaran yang mantap, tidak ada keraguan padanya tentang adanya hari kembali, surga dan neraka, dengan meninggalkan amalan, bermalas-malas di dalam beramal? Wahal fi tabail bashariyah an ya'lamal 'abdu annahu matlubun ghadan ila baina yaday ba'dil muluk liyu'aqibahu ashadda 'uqubatin aw yukrimahu atamma karamatin wa yabitu sahiyan ghafilan la yatadhakkar mawqifahu baina yaday al-malik wa la yasta'iddu lahu wa la ya'khudh lahu uhbata. Subhanallah. Sangat bagus sekali di sini. Katanya, apakah mungkin tergambar pada tabiat manusia yang masih waras, yaitu adanya seorang hamba yang dia tahu bahwasanya besok dia akan dihadapkan kepada salah satu dari raja-raja dunia untuk dihukum dengan hukuman yang keras, atau untuk dimuliakan dengan pemuliaannya setinggi-tingginya. Kemudian dia bermalam dalam kondisi apa? Cuek, lalai, mungkin enggak? Besok dia mau dihadapkan kepada seorang raja yang siksanya keras, iya, dan juga apa, pemberiannya banyak. Kemudian dia nyantai, iya, cuek, enggak perhatian, enggak persiapan untuk menghadapi hari esok ketika dia berjumpa dengan raja tadi, iya, mungkin enggak seperti ini terjadi? Walasta'iddalah. Walaysa'idullah, dia tidak mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya, perbekalannya, walayakhudlahu uhbatah, dan dia tidak berupaya mencari bekal-bekal. Ini dalam masalah dunia hampir mustahil terjadi adanya seorang makhluk yang seperti ini ketika dia hendak dihadapkan kepada seorang raja dari raja dunia dalam kondisi di malam hari dia cuek, keperhatian, enggak ada persiapan. Gak mungkin. Tentunya dia akan berupaya sebisa mungkin untuk dia bisa bertemu raja dalam kondisi raja ribu kepada dia, senang kepada dia. Berupaya dia memilih pakaian yang terbaik, berupaya mempelajari ucapan-ucapan yang penuh dengan adab agar raja tidak murka dan tidak marah kepada dia. Dan beragam lagi persiapan-persiapan. Tentunya seperti itu. Apalagi kalau kita mau dihadapkan besok-besok tidak lama kepada raja diraja, penguasa dan pencipta para raja-raja dunia, yang siksanya sangatlah dahsyat dan juga yang kenikmatannya belum pernah terbetik dalam hati-hati makhluk. Tentunya seharusnya kita lebih-lebih lagi untuk mempersiapkan diri kita berjumpa dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar jangan sampai kita ketika berjumpa dan bertemu dengan Allah dalam kondisi Allah sang raja murka dan marah kepada kita, agar jangan sampai Allah menghukum diri-diri kita. فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Siapa yang mengharapkan pertemuan yang baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya dia mempersiapkan dirinya dengan apa? Beramal amalan yang soleh dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Qila, maka jawaban daripada iskal tadi, pertanyaan tadi, kata beliau rahimahullah, hadza la'amrullah su'alun sahih waridun 'ala aktsaril khalqi wa ijtima'u hadzain al-amrayn min a'jabil asyai wa hadza takhallufu lahu 'iddatu asbabin. Jawabannya adalah demi Allah, ini sungguh pertanyaan yang benar, pertanyaan yang bagus. Yang ini pertanyaan mengenai semua ataupun kebanyakan para makhluk. Iya. Demikian keadaan kita. Kita membenarkan dengan mantap ya janji-janji Allah, berita-berita yang datang dari Allah dan Rasulnya. Tapi di sisi lain kita masih bermalas-malas di dalam beramal soleh, tidak berlomba-lomba untuk beramal soleh. Kita lebih semangat untuk berlomba-lomba memperbanyak harta benda dunia. Kata beliau, berkumpulnya dua perkara ini, adanya keyakinan yang mantap dengan meninggalkan ataupun bermalas-malas di dalam beramal soleh dan melaksanakan ketaatan, ini adalah amin a'jabil asya, di antara perkara yang sangat ajaib dan aneh, tapi terjadi. Aneh, ya, kok bisa terjadi? Wahada at-takhallufu lahu iddatu asbabin. Ya, bermalas-malas untuk beramal soleh, menekatkan diri kepada Allah dengan beragam ketaatan dalam kondisi seseorang meyakini janji Allah, ini memiliki beragam sebab. Ada sebab-sebabnya perlu kita ketahui agar kita berupaya menyingkirkan sebab-sebab ini, sehingga berkumpul dua perkara tadi, adanya tasdik dan dengan al-amal soleh, bukan at-takhalluf anil amal soleh. Sebab yang pertama yang menjadikan seseorang demikian keadaannya adalah ba'ful ilmi, lemahnya ilmu, kurangnya ilmu. Ya, sehingga dari sini kita harus berupaya ya dan bersemangat untuk kita setiap hari menambah ilmu kita, karena ilmu adalah sebab dari segala macam kebaikan dunia dan akhirat. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid din." Siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan umum, khaira nakirah. Kalimatnya nakirah datang dalam konteks syarat man, maka umum segala macam kebaikan dunia ataupun agama ataupun akhirat. Sebabnya apa? Yufaqihuhu fid din. Allah fahamkan dia dalam masalah agama. Kemudian yang kedua sebabnya nuqsanul yaqin, berkurangnya keyakinan. Ini juga keyakinan juga dipengaruhi sekali oleh ilmu. Semakin kuat ilmunya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang agamanya, biasanya semakin kuat keyakinannya. Dan semakin melemah ilmu seseorang, biasanya semakin melemah pula keyakinannya. Wa man dhanna anna al-'ilma la yatafawat fa qawluhu min afsadil aqwali wa afdaliha. Siapa yang menyangka bahwasanya ilmu itu tidak bertingkat-tingkat, sama tingkatannya, maka ucapan dia adalah ucapan yang paling rusak dan ucapan yang paling batil. Ilmu itu bertingkat-tingkat, sebagaimana keyakinan juga bertingkat-tingkat, juga keimanan bertingkat-tingkat. Makanya Allah siapkan juga surga bertingkat-tingkat sesuai dengan amalan mereka yang bertingkat-tingkat. Ini diantara konsekuensi dari keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad sa'ala Ibrahimul Khalil rabbahu an yuriyahu ihya'al mauta 'iyanan ba'da 'ilmihi bi qudratir rabbi 'ala dhalik liyazdada tuma'ninatan wa yasiral ma'lumu ghaiban shahadatan. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya ilmu itu bertingkat-tingkat adalah sungguh Nabi Ibrahim kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kepada Allah Rabbnya untuk menunjukkan kepada dirinya tentang bagaimana cara menghidupkan makhluk yang sudah mati, ditunjukkan kepadanya agar bisa dilihat oleh mata kepalanya. Ba'da ilmihi bi qudratir rabbi ala dzalik, setelah sebelumnya beliau telah mengetahui dan meyakini kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghidupkan sesuatu yang mati. Sudah yakin beliau ketika beliau mengatakan kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, ya Allah, tampakkanlah, tunjukkanlah kepadaku tentang bagaimana ya Allah engkau bisa menghidupkan yang mati. Sebelumnya sudah sangat yakin, tidak ada sedikit pun keraguan dari beliau. Cuma apa tujuannya? Tujuannya beliau ingin meningkatkan ilmunya dan keyakinannya dengan melihat langsung bagaimana perbuatan Allah menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Maka diperintahkan Nabi Ibrahim oleh Allah untuk mengambil burung, disembelih, dipotong-potong, kemudian ditebarkan di satu gunung, bagian-bagiannya ya, di gunung-gunung, kemudian dipanggil. Tiba-tiba burung tadi yang sudah tercabik-cabik, terpotong-potong, menyatu kembali, hidup kembali, terbang mendekat kepada Nabi Ibrahim, sehingga bertambah lagi ilmunya dan keyakinannya. Ini diantara yang menunjukkan bahwasanya ilmu itu bertingkat-tingkat. Ya. Untuk apa beliau meminta kepada Allah agar Allah memperlihatkan kepada dirinya tentang bagaimana Allah menghidupkan yang mati? Liyazdada tuma'ninatan, agar semakin tentram keimanannya, semakin kokoh dan mantap keimanannya. Wa yasiral ma'lumu ghaiban shahadata, dan agar sesuatu yang ma'lum tapi ghaib menjadi sesuatu yang ma'lum tapi bisa dilihat langsung. Ya, demikian. Ya, ilmu itu bertingkat-tingkat. Ya. Yang paling awalnya ilmul yaqin. Yang berikutnya ainul yaqin, yang berikutnya haqqul yaqin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang perbedaan antara ilmul yaqin, ini tingkatan pertama, yang dengan ini seorang bisa masuk Islam selamat dari kekufuran, ilmul yaqin. Yang berikutnya ainul yaqin. Yang terakhir, yang paling tinggi, haqqul yaqin. Maka dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata beliau, ilmul yaqin adalah ma'alimahu bisama' wal khabar wal qiyas wal nazar. Ilmul yaqin adalah apa yang diketahui bisama', ya, dari nas Al-Quran dan Sunnah, ataupun dari berita, ataupun dari penelitian. Itu ilmul yaqin. Adapun ainul yaqin, ini lebih tinggi dari ilmul yaqin, adalah ma syahadahu wa ayanahu bil basar, ilmu yang dilihat langsung oleh mata kepalanya, seperti yang didapat oleh Nabi Ibrahim ketika ditunjukkan kepada beliau tentang bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Ini ainul yaqin. Yang paling tingginya lagi haqqul yaqin, kata beliau, ma basharahu wa wajadahu wa dhaqahu wa 'arafahu bil i'tibar, sesuatu yang dia langsung merasakannya, mendapatinya, dan ya merasakannya. Seperti kalau seseorang masuk surga, itu ilmu yakin, sudah merasakan sendiri surga. Iya, ini yang paling tinggi. Dan kita berupaya untuk terus menerus meningkatkan ilmu kita, yang ilmu yakin pun bertingkat-tingkat. Iya, bertingkat-tingkat, tidak sama dalam satu tingkatan. Kemudian waqad ruwa Ahmad fi musnadihi 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala laisal mukhbar kal muayyin. Ya, di antara hadis yang menunjukkan bahwasanya ilmu itu bertingkat-tingkat adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah bersabda laisal mukhbar kal muayyin. Tidak sama orang yang diberi berita dengan orang yang melihat langsung dengan mata kepalanya. Ilmunya mana yang lebih kuat? Antara al-mukhbar dengan al-mu'ayyin? Jelas al-mu'ayyin lebih kuat. Yang melihat langsung dengan mata kepalanya lebih mantap. Dan tentunya pengaruhnya lebih kuat pula. Oleh karenanya Nabi Musa AS ketika Allah kabari bahwasanya kaummu sepeninggalmu beribadah menyembah kepada anak sapi. Iya. Yakin Nabi Musa dengan berita dari Allah. Tapi beda pengaruhnya ketika beliau datang langsung melihat ternyata benar kaumnya menyembah patung anak sapi. Maka beliau pengaruhnya lihat sampai membanting, melempar apa? Lembaran-lembaran Taurat dilemparkan, pecah sampai. Pengaruhnya beda. Iya. فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره وغيبته عن القلب في كثير من أوقاته أو أكثرها لاشتغاله بما يضاده وانضم إلى ذلك تقاضي الطبع وغلبات الهوى واستيلاء الشهوة وتسويل النفس وغرور الشيطان واستبطاء الوعد وطول الأمل ورقدة الغفلة وحب العاجلة ورخص التأويل وإلف العوائد فهناك لا يمسك الإيمان إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا وبهذا السبب يتفاوت الناس في الإيمان والأعمال حتى ينتهي إلى أدنى مثقال ذرة في القلب. Ini rincian penjelasannya. Mengapa berkumpul antara pembenaran yang mantap ya kepada agama Allah dengan takhalluf fil amal, meninggalkan atau bermalas-malas dalam beramal. Kata beliau, apabila berkumpul antara dha'ful ilmi, kelemahan ilmu, bersama adam istihbari, tidak bisanya seseorang menghadirkan ilmu, ilmunya jarang diulang, jarang dimurojaah, ya. Berkumpul antara kelemahan ilmu ini dengan tidak bisa menghadirkan ilmu yang dia miliki yang sedikit itu, berkumpul pula dengan lalainya hati dari ilmu pada banyak waktu-waktunya ataupun kebanyakan dari waktu-waktunya karena sebab dia tersibukkan dengan lawannya, ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, iya, ataupun ilmu-ilmu dunia, ditambah lagi ila zalik taqadi at-taba' tabiatnya yang tidak baik, ditambah lagi dengan ghalabatul hawa, hawa nafsu yang menguasai, ditambah lagi dengan istilah syahwat, syahwat yang menguasai, ditambah lagi dengan taswilun nafsi, bujukan rayuan nafsu, ditambah lagi dengan hururu syaitan, tipu daya syaitan, ditambah lagi dengan istibpa'ul wa'di, menganggap lama janji Allah untuk terjadi, ditambah lagi dengan panjangnya angan-angan terhadap dunia, ditambah lagi dengan kelalaian, lelap dalam kelalaian, ditambah lagi dengan kecintaan kepada kenikmatan yang disegerakan di dunia ini, ditambah lagi dengan bermudah-mudah menggunakan takwil-takwilan, ditambah lagi dengan kebiasaan buruk yang melekat padanya, maka ketika itu tidak ada yang bisa menahan imannya. Fahunaka la yumsikul imana illa alladhi yumsikus samawati wal arda. Ketika keadaan hamba seperti ini, imannya lemah, ditambah lagi dengan godaan-godaan yang begitu banyak dari hawa nafsunya, dari dirinya, dari syaitannya, dari kebiasaan kampungnya. Ketika itu tidak ada yang bisa menahan imannya untuk tetap utuh kecuali zat yang bisa menahan langit-langit dan bumi untuk jatuh. Innallaha yumsikus samawati wal ardha an tazula. Allah lah subhanahu wa ta'ala yang menahan langit-langit dari jatuh roboh ke bumi ini. Demikian pula yang bisa menahan hati-hati yang dalam kondisi seperti itu tidak ada kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bihadha sababi yatafawatun nas fil imani wal a'mal. Karena sebab ini, sebab ilmu dan godaan-godaan yang ada itu berbeda-beda tingkatan manusia. Kalau dia ilmunya kuat, ya, kemudian dia pun bisa mengalahkan bujuk rayu dan godaan perkara-perkara tadi, maka tinggi imannya. Dan seterusnya. Ya. Wa bihadza sababi yatafawatu an-nas fil iman wal a'mal. Karena sebab inilah manusia itu bertingkat-tingkat dalam masalah iman dan amal. Karena sebab ilmu. Ya. Dan juga godaan-godaan yang menghampiri dirinya. Hatta yantahiya ila adna mithqali dzarratin fil qalbi, hingga berakhir keimanan itu sampai kepada sesuatu yang lebih kecil daripada zarrah, semut yang ada dalam hati. Ya. Sampai berakhir kepada sesuatu yang lebih kecil daripada zarrah, semut kecil. Ada yang tinggi imannya terus sampai lebih kecil daripada zarrah. Kenapa? Karena ilmu yang mereka miliki berbeda. Dan juga godaan-godaan yang menghampirinya pun berbeda-beda. Wabiha wajimau, ini wajimau hadzal asbab yarji'. Kesimpulannya, kesimpulan dari sebab-sebab yang membuat manusia itu bertingkat-tingkat dalam masalah iman dan amal dan juga kedudukannya di sisi Allah, itu kembali kepada dha'ful basirah wasabr. Ya, kelemahan basirah, pandangan, mata hati, ilmu dan juga kesabaran. Kalau dia basirahnya, ilmunya, pandangannya kuat, mantap, kesabarannya kokoh, maka dia berada di tempat yang tertinggi dari keimanan dan amalus saleh. Kalau dia lemah, tentunya basirahnya lemah, ilmunya lemah, kesabarannya lemah, maka dia bisa menempati posisi terendah dari keimanan, lebih kecil imannya daripada semut. Walihada madahallahu subhanahu ahlal sabr wal yaqini waja'alahum a'immatan fid din. Faqala ta'ala waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka, orang-orang yang sabar dan memiliki keyakinan yang kuat. Ya, keyakinan yang kuat sumbernya ilmu. Dan Allah menjadikan mereka pemilik kesabaran dan keyakinan yang mantap sebagai panutan, sebagai tokoh-tokoh imam di dalam agama ini, yang senantiasa kita doa, ya, dengan doa ini, Rabbana hablana min azwajina, gimana doanya? Waj'alna lil muttaqina imama. Ya, waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah ya Allah kami imam, panutan bagi orang-orang yang beriman. Sudah menjadi orang yang beriman pun sudah bagus, apalagi menjadi imamnya. Bagaimana untuk kita bisa sampai kepada tingkatan imamah ini? Harus kita memiliki kesabaran yang kokoh, keyakinan yang kuat yang dibangun di atas al-ilmu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka, orang yang memiliki kesabaran dan keimanan yang mantap. Waja'alna minhum a'immah, dan kami jadikan mereka panutan-panutan, imam-imam. Yahduna bi amrina lamma sabaru, yang mereka mendapatkan petunjuk, terbimbing dengan perintah dari kami. Lamma sabaru, kapan? Tatkala mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan tatkala mereka yakin, mantap terhadap ayat-ayat kami. Demikian dari beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Subhanallahi wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.